Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Malam ini kita awali dari bab yang ke-101, bab La Ya'ibu At-Ta'am Wastihbabi Madhi, bab tidak mencacat makanan dan disunahkan untuk memuji makanan. Hadis yang ke-736. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mencacat makanan. Jika beliau berselera, beliau memakannya. Jika beliau tidak berselera, beliau meninggalkannya. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini cukup jelas bahwa di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah tidak mencacat makanan apapun yang halal, ya. Karena mungkin bagi kita makanan itu tidak sesuai dengan selera, tetapi makanan tadi sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang kelaparan. Nah, sehingga kita tidak boleh mencacat makanan apapun, enak atau tidak enak, tidak boleh dicacat. Sebagai tanda apa ini? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas makanan tadi. Yang kedua, disunahkan ketika kita tidak suka dengan makanan tertentu untuk meninggalkannya. Dalam arti tidak memakannya, diberikan kepada yang lain. Nah, daripada kita memaksakan diri memakannya, enggak suka, enggak selera, malah sisa enggak habis, ya. Barakofikum. Nah, yang ketiga, disunahkan bagi kita untuk memuji makanan sebagai tanda syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dilarang mencacat, berarti sebaliknya disunahkan itu apa ini? Memuji. Ya, insyaallah lumayan enak ya. Sedap gitu, lezat gitu ya. Atau paling tidak makanan ini layak dikonsumsi. Gitu ya. Nah, ini ungkapan pujian terhadap makanan sunnah, karena syariat melarang mencaci atau mencela atau mencacat makanan, berarti kebalikannya disunahkan untuk memujinya. Nah, misalkan disuguhi sama tuan rumah dua macam hidangan terus dimakan cuma satu, tuan rumah tanya, kok gak dimakan satunya? Makanannya sesuai dengan standar ya, tapi saya pilih yang ini saja ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi itu prinsipnya tidak mencacat makanan. Yang kedua, kalau memang gak selera jangan dimakan, kasihkan orang saja atau gimana, daripada dimakan ke habis ya. Dan yang ketiga, disunahkan untuk memuji makanan. Hadis berikutnya yang ke-737. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma. Faqalu ma indana illa khal. Faja'a bi. Faja'ala yaqulu wa yaqulu ni'mal udmu al-khal. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada istri beliau tentang lauk yang ada. Mereka menjawab, kita hanya punya lauk dari cuka. Maka Nabi memintanya dan mulai makan, dan beliau bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-udmu bisa dalnya disukun, bentuk jamak dari idam. Boleh juga didhammah, udum ya. Bentuk tunggalnya idamun, bentuk jamaknya udmun boleh, udumun boleh. Yakni lauk baik yang berkuah ataupun yang kering, namanya idam. Kemudian yang kedua, khol. Di sini juga begitu, makanan yang bahan utamanya cuka. Semacam acar gitu ya. Nah, baik yang berkuah ataupun yang kering. Baik. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya ialah disunahkan untuk memuji makanan, walaupun makanan itu seadanya. Nabi bersabda, ni'mal udmu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Di sini beliau memuji yang ada. Bukan berarti yang terlezat itu cuka ya. Nah, karena dilihat latar belakang beliau bersabda seperti itu. Cari makan di rumah istrinya yang ada hanya cuka. Nabi kemudian makan dan mengatakan, lauk yang baik adalah cuka. Ini menunjukkan pujian terhadap makanan, sekalipun makanannya itu makanan seadanya, atau dalam bahasa harian itu murahan ya. Nah, bukan makanan elit. Baik. Ini sesuai dengan bab tadi. Yang kedua, di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya hidup dalam kesederhanaan. Sampai masalah lauk saja seadanya, karena memang enggak bisa banyak-banyak. Ya, na'am. Baik. Ini kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Stok makanan kita berlimpah, ya. Nah, enggak cuma cuka saja. Nah, ada sambelnya, ada kerupuknya, nah, ya. Ada sayurnya, ada lele-lenya, ya. Nah, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kebutuhan kita terpenuhi, ya, soal makanan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau, manusia-manusia pilihan itu, mereka hidup dalam keterbatasan. Nah, tapi mereka mensyukurinya. Berarti kita harus lebih bersyukur karena tingkat ekonomi kita lebih bagus. Harusnya lebih bersyukur. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang suami hendaknya tidak kaku dalam masalah makanan dan menghormati istri-istrinya yang menyediakan makanan walaupun seadanya. Jangan menuntut mereka yang berlebihan di luar batas kemampuannya. Apalagi uang belanjanya itu pas-pasan. Ya harus tahu dirilah, ya. Ngasih uang belanja pas-pasan tapi minta menu yang mewah, ya. Bahasa kasarnya itu tak kasih uang, ya, separuh, sisanya tambah ono sendiri terus aku masakkan. Namanya suami mengemis sama istrinya. Namanya suami membebani istrinya, ya. Nah, begitu. Kalau ngasih belanja pas-pasan, ya harus siap makan dengan menu sederhana. Tapi kalau ngasih belanjanya berlebihan, nah, ya memang layak mendapatkan menu yang istimewa, ya kan? Nah, liyufik du sa'atin min sa'atih. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan suami yang punya kelebihan harta hendaknya memberi nafkah istri agak longgar. Nah, jangan pelit, ya. Pelit itu tadi itu ngasih sedikit tapi nuntut banyak. Lebih pelit lagi, gak ngasih tapi minta jatah makanan, ya. Nah, suami tergantung dengan istri, ya. Nah, kamu yang kerja, kamu yang masak, kamu yang nyiapkan makan, ya. Saya tinggal makan saja. Nah, suami yang gak bertanggung jawab, ya. Nah, numpang hidup dengan istri dan bermalas-malasan. Nah, barakofikum. Ini suami yang tidak bertanggung jawab. Barakofikum. Nah, jadi kepala rumah tangga harus tahu diri, ya. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak kemudian minta berlebihan kepada istrinya, ya. Adanya juga ya sudah dimakan. Disyukuri bahkan dipuji, ya. Nikmal udmu al-khal. Demikian pula seorang suami jangan sekali-kali merendahkan masakannya istri. Jika masakannya kurang enak, ya, tapi dikasih semangat sebagaimana Rasul tadi itu ngasih semangat. Nikmal udmu al-khal. laki istrinya memang bukan jago masak ya. Nah, entah kasinan atau kemanisan atau enggak jelas rasanya ya, atau gosong atau apa ya, agak mentah. Nah, ya. Beri mereka kesempatan untuk terus berbenah ya. Kalau ditanya gimana masakannya, enak enggak? Alhamdulillah enak ya. Tingkatkan prestasimu nah, gitu itu. Terus dimakan ya. Nah, ini hal-hal sepele semacam ini itu bisa menumbuhkan rasa cinta dan menciptakan keharmonisan keluarga dalam rumah ya. Jangan masakan ini gak enak, tinggal ke luar ya. Nah, makan di luar sama teman-temannya, enggak bungkus. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kalau itu dibiarkan terlalu lama bisa merusak keharmonisan keluarga hanya gara-gara apa? Makanan. Masalah sepele tapi penting. Bab berikutnya yang ke-102, bab ma yaqulu man hadhara ta'am wa huwa shaim idza lam yuftir. Bab apa yang harus diucapkan oleh orang yang puasa ketika menghadiri jamuan makan dalam keadaan dia tidak mau membatalkan puasanya. Nah, hadis yang ke-738. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian diundang jamuan makan, maka datangilah. Nah, dalam keterangan para ulama menyebutkan ini adalah jamuan walimah yang wajib didatangi jika tidak ada udzur. Jika dia puasa, maka hendaklah dia mendoakan orang yang mengundangnya. Tapi jika dia dalam keadaan tidak puasa, artinya membatalkan puasanya, maka hendaklah dia makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, disunnahkan bahkan diwajibkan dalam undangan walimah untuk datang jika tidak ada udzur yang memberatkan. Yang kedua, disunnahkan bagi yang hadir di acara undangan makanan untuk memakan hidangan walaupun enggak semuanya dicicipi ya. Nah, karena bisa menimbulkan kegembiraan bagi pihak yang mengundang ya. Nah, tujuan mengundang orang lain untuk jamuan makan ya, supaya makanannya dimakan ya. Kalau makanannya itu habis, nah, senang yang undang karena memang tujuannya itu ya. Tapi kalau gak ada yang mau makan, nah, sedih ya. Nah, silakan monggo nggih matur suwun gitu, gak ada yang makan, maka yang ngundang sedih ya. Nah, gak ada yang mau makan. Barakofikum. Baik, karena mereka yang diundang gak selera semua. Mereka punya prinsip daripada dicacat terus gak usah dimakan ya. harus disiasati ya. Bungkus saja, barangkali yang di rumah mau ya. Kemudian barakallahu fikum, bagi yang sedang puasa tetap disyariatkan menghadiri undangan makanan. Nah, kalau puasa sunnah afdol dibatalkan. Kalau puasa wajib enggak boleh dibatalkan ya. Bagi yang tidak membatalkan puasa ketika menghadiri jamuan makan, disunahkan untuk mendoakan kebaikan orang yang mengundangnya. Fal yusolli itu artinya maka hendaklah dia mendoakan. Qala ulama makna fal yusolli fal yad'u wa makna fal yat'am fal ya'kul. Jadi makna yusolli itu bukan sholat tapi doa, karena memang menurut bahasa sholat itu artinya doa, sehingga kalau disampaikan secara umum maka itu maknanya doa ya. Tapi kalau makna sholat secara khusus yaitu sholat sebagaimana yang kita lakukan barakallahu fikum, sholat lima waktu atau sholat sunnah yang lain. Bab berikutnya yang ke-103. Qala rahimahullah, bab ma yaquluhu man tu'ya ila ta'am fatabi'ahu ghairuh. Bab apa yang harus disampaikan oleh orang yang diundang makanan tapi yang lain yang gak diundang ikut undangannya atas nama fulan. Ternyata teman-temannya fulan ini pada pengen ikut padahal gak diundang ya. Nah, apa yang harus diucapkan oleh pihak yang diundang ini kepada yang mengundang? Kita baca hadis yang ke-739 an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsah fatabi'ahum rajul. Falamma balagul bab qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam in hadha tabi'ana fa in syi'ta an ta'dana lahu wa in syi'ta raja' qala fal adanu lahu ya rasulullah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jamuan makan yang ia buat untuk 5 porsi ya. Ternyata 5 orang yang diundang ini diikuti oleh 1 orang lagi. Ketika sampai pintu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada tuan rumah, orang ini ikut kami ke sini. Kalau memang Anda berkenan memberi izin dia gabung, ya dia masuk. Tapi kalau Anda menginginkan dia pulang, ya tak suruh pulang. Ya. Maka tuan rumah berkata, saya mengizinkannya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita diundang diikuti oleh teman kita yang tidak diundang, maka sebagai adab terhadap tuan rumah yang mengundang, kita sampaikan apa adanya ya. Ini ikut saya, enggak diundang, boleh masuk apa tidak? Kalau boleh masuk ya saya ajak masuk, kalau gak boleh masuk ya biar nunggu di parkiran atau pulang. Ya, nah, barakallahu itu yang harus sampaikan. Gak boleh, mas ikut aja, gak apa-apa, gak usah pakai ngomong-ngomong, kurang sopan, ya. Nah, karena kadang-kadang menu yang dihidangkan itu terbatas, dibuat untuk 20 porsi, yang datang 200. Ini tuan rumah kelabakan, ya. Nah, malah yang gak diundang itu makannya paling banyak, ya. Nah, jadi harus tahu diri lah. Kalau gak diundang jangan ikut. Kalau seandainya ikut, ya teman yang diundang tadi harus memintakan izin dia boleh masuk atau tidak. Yang kedua, yang berwenang untuk mengizinkan atau tidak adalah tuan rumah. Tak boleh maksa, ya. Kalau tuan rumah, maaf, soalnya pesennya terbatas, undangannya juga terbatas, mohon maaf. Ya sudah, gak usah pakai marah-marah. Ya sudah, kalau dia gak boleh masuk, saya juga gak masuk. Tunggu, ngancam-ngancam segala, gak boleh, ya. Tuan rumah adalah raja di rumahnya, ya. Jadi mempersilakan atau menolak haknya. Yang diundang gak boleh maksa. Nah, baik, dalam hal ini terdapat faedah bahwa sebaiknya tuan rumah membolehkan yang tidak diundang untuk ikut, ya, jika memungkinkan. Gak apa-apa lah, ya. Jatahnya 5 porsi dimakan orang 6 ya gak masalah, ya. Gak masalah, ya. Tapi apalagi yang diundang itu orang terhormat yang memang diharapkan kehadirannya, ya. Nah, membawa pengawal, pengawalnya 4, ya harus diperkirakan sebelumnya, ya. Kalau ngundang-ngundang orang yang biasa dikawal itu, perkirakan, ya, saya ngundang 1 orang, tapi dia biasa dikawal 5 orang, ya, 1 mobil pada disiapkan 6 porsi sendiri, ya, nah, untuk pengawalnya. Ini biasanya enggak pakai bawa pengawal, berarti cukup, itu berarti harus diperkirakan seperti itu. Tapi disunahkan jangan sampai ditolak jika memungkinkan. Nah, bab berikutnya yang ke-104. Babul akli mimma yali. Wa wa'duhu wa ta'dibuhu ma yusi'u waqluh. Bab makan yang di dekat dan memberi nasihat orang yang tidak baik adab makannya. Hadis yang ke-740. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqal kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yajitatisu fi as-saffa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillahi ta'ala wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Muttafaqun alaih. Qaul tatisu bikasir ta wa ba'dahu ya'un musannat min tahtu maknahu tataharrak wa tamtaddu ila nawahis sahfa. Dari sahabat yang mulia Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau pernah bercerita, dulu ketika aku masih kecil biasa dipangku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tanganku bergerak ke arah makanan yang ada di nampan. Tangannya langsung ngobok-ngobok makanan yang ada di nampan. Maka Nabi pun bersabda kepadaku, wahai anak kecil, baca bismillah dulu, ya. Makan yang di dekatmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah yang di dekatmu. Hadis ini disepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Tatisu toknya di kasrah, habis itu kemudian ya, artinya menggerakkan tangannya ke bagian-bagian makanan yang ada di nampan. Baik. Dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap anak-anak kecil, ya. Biasa dipangku anak-anak kecil itu, termasuk yang dapat hormatan ketika masih kecil dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sahabat Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, dalam hal ini menunjukkan bahwa anak kecil harus sudah mulai dididik adab yang baik ketika makan. Makan dengan baca bismillah. Makan yang ada di dekatnya. Makan dengan tangan kanannya. Atau yang lain dari adab-adab itu. Nah, dalam riwayat yang lengkap, Umar ibn Abi Salamah kemudian ketika sudah dewasa menuturkan ini. Setelah itu aku terbiasa dengan adab makan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan biarkan amasian anak, jangan terbiasa enggak beradab sejak kecil, nanti kalau gede tambah enggak beradab lagi, ya. Nah, pelan-pelan diarahkan, diingatkan, ya, supaya terdidik sejak kecil. Kemudian dalam hadis ini terdapat beberapa adab makan. Yang pertama ialah membaca bismillah ketika akan makan. Jangan lupa itu, sebagaimana pembahasan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan, ya. Kalau tangan kanannya masih ada. Kalau sudah putus, ya baru terpaksa dengan tangan kiri, ya. Nah, karena tangan kanannya putus, itu namanya darurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang asalnya enggak boleh, khusus orang itu saja. Kemudian makan yang di dekat kita. Di sini kita harus melihat latar belakangnya. Saat itu menu yang dihidangkan disuguhkan di sofa. Sofa itu nampan, ya, yang bisa dipakai untuk lima porsi. Kalau kos'ah itu nampan yang lebih besar untuk 10 porsi. Jadi kalau sohfah itu nampan untuk 5 porsi. Kalau kos'ah nampan untuk 10 porsi. Nah, ini sohfah. Nah, Nabi mengatakan wakul mimma yalik, makanlah yang di dekatmu. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya makan yang ada di dekat kita ketika kita makan berjamaah dalam satu nampan. Bisa dapat jatah masing-masing tepatnya, ya. Jangan malah ngambil punya temannya, ya. Nah, yang dekat. Barakalakum. Adapun kalau makannya itu prasmanan, ya boleh. Habis ini ngambil itu, ngambil itu, ngambil, enggak masalah. Kalau makan yang di dekat, yang di dekat itu kerupuk sama tempe. Sono sate, gulai macam-macam. Alasannya sunnah yang di dekat. Salah paham. Lihat latar belakang Nabi bersabda tadi itu. Makannya satu nampan bersama. Tapi prasmanan memang makan banyak orang ya kan, tapi sendiri-sendiri piringnya. Maka boleh ngambil mana saja makanan yang disukai. Yang dekat, yang jauh boleh. Begitu. Atau makannya sendiri-sendiri, ya silakan. Mau makan mie di mana-mana enggak masalah. Barakofiku. Atau dia satu nampan seorang diri, enggak masalah. Ngambil yang sana-sana sendiri, enggak masalah. Ya, makan sendiri atau prasmanan enggak masalah. Tidak makan yang di dekatnya. Yang disyariatkan makan di dekatnya ialah kalau satu nampan bersama. Barakofikum. Tayyib. Yang ke-741. Wa an Salamata bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimali. Faqala qul bi yaminik. Qala la astati. Qala lasta ta'ta. Ma man'ahu ila al-kibr. Fama rafa'aha ila fih. Rawah Muslim. Dari Salamah Ibnu Aqwa radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah bercerita. Ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Maka Nabi menegur. Makalah dengan tangan kanan. Dia mengatakan, aku gak biasa makan pakai tangan kanan. Gak bisa ya. Terbiasa pak ke tangan kiri. Nabi mengatakan, kamu benar, nggak bisa. Kamu tidak mau karena sombong, ya, menolak nasihat, ya. Nah, ketika Rasul bersabda demikian, dia nggak mampu mengangkat tangan kirinya ke mulutnya. Nah, jadi mau makan pakai tangan kiri diangkat ke mulutnya itu gak bisa ngangkat. Gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat mukjizat Nabi SAW. Allah tampakkan kepada mereka-mereka yang menolak nasihat karena sombong, tidak bisa memenuhi hajatnya. Yang sombong ialah menolak nasihat. Makan dengan tangan kiri ditegur supaya tangan kanan ditolak. Maka saat itu pula Allah membuktikan mukjizat Rasul. Tangan kirinya enggak bisa diangkat sampai ke mulutnya. Enggak bisa makan ya. Enggak bisa. Nah. Baik. Yang kedua. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita makan atau minum, hendaknya pakai tangan kanan. Karena tangan kanan dipakai untuk yang mulia-mulia, termasuk yang untuk makan tadi itu. Barakfikum. Baik, bab berikutnya yang ke-105. Babun nahyi anil kiran baina tamraini baina tamrataini wa nahwihima idza akala jama'atan illa bi idzni rafaqatih. Bab larangan langsung ngambil dua kurma atau semisalnya kalau dia sedang makan berjamaah kecuali dapat izin dari temannya yang satu tim makanan tadi itu. Maksudnya kalau yang dimakan itu bijian makannya jamaah, ya makanya satu-satu ya. Nah, jangan dia langsung ambil dua sekaligus. Yang lainnya masih satu dia langsung ambil dua. Nah, ya, itu enggak boleh. Namanya kiran. Hadis yang ke-742. An Jabal bin Suhaim qala sabana amu sana ma Ibni Az-Zubair farzikna tamran. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yamur bina wa nahnu naqul wa yaqulu la tuqarinu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran thumma yaqul illa ayyasta'dina rajulu akhahu. Mutafaqun alaih. dari Jabala Ibnu Suhaim. Beliau bercerita, kami pernah mengalami tahun-tahun paceklik di masa pemerintahan Abdullah Ibnu Zubair. Suatu ketika kami dapat rezeki beberapa kurma. Dan saat itu Abdullah Ibnu Umar melewati kami yang sedang makan berjamaah. Abdullah Ibnu Umar berkata, jangan ada yang melakukan kiron. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kiron. Abdullah Ibnu Umar melanjutkan, kecuali kalau dia minta izin kepada saudaranya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik, dan kalau kita makan berjamaah, yang dimakan bijian, ya dimakan satu-satu, ya. Jangan langsung ambil dua, apalagi tiga. Yang lain makan satu, dia ngambil dua. Kecuali dapat izin teman-temannya. Boleh gak saya makannya langsung dua-dua, kalian satu-satu, gak apa-apa. Lima langsung gak apa-apa, gak masalah, ya. Nah, tapi kalau gak ada kesepakatan, hukum asalnya, ya satu-satu, situ makan satu, kita makan satu. Mau ngambil lagi, kita ngambil lagi, gitu ya. Nah, jadi harus berbagi, gak boleh serakah. Nah, barakallahu fikum. Misalkan buah, ya, jambu, air, nah, yang lain ngambil satu. Dia ngambil satu, gak usah ngambil dua langsung. Takut kehabisan jatah balik. Nah, kecuali dipersilakan sama teman jamaah makannya tadi, silakan bebas ngambilnya, ya. Nah, temannya kiron, jadi harus kita perhatikan baik-baik. Yang dimaksud dengan kiron, kalau dalam masalah makan, ngambil langsung dua dalam keadaan berjamaah sama yang lain, ya. Kalau bab haji kiron itu namanya haji kiron, gabungkan antara umrah dan haji dengan satu manasik, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi harus dipahami baik-baik istilah-istilah itu. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.